Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allahu tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini. Dan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita silsilah Al-Lamani Dini yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Basmul Hafizahullah Ta'ala. قال المؤلف حفظه الله تعالى علمني ديني أننا عندما نكبر تكثر همومنا ويتركز همنا الأكبر في شيء واحد huwa akbaru hammina. Kata beliau hafizahullah ta'ala, agamaku, yaitu agama Islam, mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita sudah semakin tua, sudah dewasa, maka akan banyak sekali keinginan-keinginannya. Ketika seseorang itu sudah semakin tua, maka akan semakin banyak keinginannya. Berbeda dengan ketika masih kecil. Dan keinginan-keinginan tersebut keinginan yang paling besar terpusat pada satu keinginan saja. Terpusat hanya pada satu keinginan. Dan itulah keinginan terbesar setiap orang. Keinginan terbesarnya. Faminan nasi man yakburu wa yakburu hammuhu fid dunya. di antara manusia ada yang semakin besar, ketika semakin besar, ketika semakin bertambah usianya, semakin besar keinginannya terhadap dunia. Semakin besar keinginannya terhadap dunia. Fitijarah, mungkin dalam masalah berniaga, berdagang. Fi ayyi sya'nin yarahu min umuril hayah, atau dalam masalah-masalah lain yang dia lihat itu akan memperbaiki kehidupannya, akan menjadikan na'am baik kehidupannya dari urusan-urusan dunia. Dan mengejar cita-citanya. Hingga kita banyak jumpai banyak orang yang bercita-cita ingin jadi dokter. Ada yang bercita-cita ingin jadi polisi, bercita-cita ingin jadi ini, itu, dan seterusnya. Cita-cita, keinginan tertingginya. Sehingga kalau sudah bercita-cita ingin jadi pejabat misalnya, ingin jadi dokter, ya itu yang dikejar. Bagaimana agar bisa, dia bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan tersebut. Qala wa minan nasi man yakburu wa yakburu hammu fil isti'dadi lil akhirah. Ada pula di antara manusia yang ketika semakin bertambah usianya, maka akan semakin bertambah pula persiapannya untuk menghadapi akhirat. Wal amalu laha, dan semakin bertambah pula amalan yang dia lakukan untuk menyambut hari akhirat tersebut. Fal awwalu mablaghu ilmihi ad-dunya. Orang yang pertama ilmu tertinggi yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki tentang dunia. Karena untuk menggapai cita-cita yang tertinggi dia di dunia ini membutuhkan banyak ilmu yang berkaitan dengan apa yang menjadi cita-citanya. Keinginannya, pikirannya terpusat pada apa yang dia inginkan dari dunia itu tadi. Wa tsani mablaghu ilmihi wa akbaru hammihi ad-dunya. Sehingga dia keinginan terbesarnya adalah dunia. Keinginan yang tujuan utama yang dia inginkan dalam kehidupan ini adalah mendapatkan dunia. Tidak pernah memikirkan akhiratnya. Dikalahkan urusan akhiratnya. Wa tsani mablaghu ilmihi al-akhirah. Sedangkan yang kedua, orang yang kedua, puncak ilmunya, puncak keinginannya berkaitan dengan akhirat. Sehingga dia mempelajari perkara-perkara yang akan bisa memperbaiki urusan dia nanti di akhirat. Mempelajari ilmu-ilmu syariat Islam, kemudian mengamalkannya untuk bersiap-siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di akhirat. Wa akbaru hammihi al-akhirah wal isti'dadu laha, sehingga keinginan terbesarnya adalah akhirat. Tujuan utamanya dia hidup di dunia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, dan dia bersiap-siap, berusaha, beramal untuk mendapatkan itu semuanya, bersiap-siap untuk menghadapi akhirat. Dan akhirat itu sangat dekat, akhirat itu sangat dekat dengan kita. Inna ajarallahi la'at, sungguh ajal, ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Setiap hari bertambah umur kita dalam hitungan. Tapi pada hakikatnya umur kita berkurang setiap harinya. Nah, dan akan berhenti umur itu ketika ajal sudah datang, ketika kematian sudah menjemputnya. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput. Yang jelas, kehidupan akhirat itu sudah dekat, sangat-sangat dekat dengan kita semuanya. Terlebih lagi ketika kita sudah berusia tua, yang menandakan bahwasanya sebentar lagi kita akan masuk kepada kehidupan akhirat yang dimulai dengan kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Dengan seseorang mati meninggalkan kehidupan dunia, artinya dia sudah mulai memasuki kehidupan akhirat. Nah, setelah beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan yang seperti itu, maka beliau mengatakan wa hakadha yanbaghi an nakuna, dan yang demikian inilah yang seharusnya kita lakukan. Yang ini yang kedua, dan hendaknya kita memfokuskan, memusatkan keinginan kita untuk kebaikan kehidupan kita di akhirat yang pasti dan pasti akan datang, cepat atau lambat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammuha, man kanatil akhiratu hammaha, barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan utamanya, keinginan terbesarnya, jama'allahu lahu amrah, atau jama'allahu lahu qalbah, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, menyatukan urusan-urusannya, menyatukan hatinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaannya ada di dalam hatinya. Dia merasa kaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia tidak mengejar kehidupan dunia, tetapi dia gunakan waktunya untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. wa atatuhu dunya wa hiya raghibah. Dalam keadaan seperti itu, ternyata dunia datang sendiri kepadanya. Dalam keadaan dunia itu tidak senang kepadanya. Itu ketika seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, menjadikan akhirat sebagai keinginannya yang terbesar. Berbeda dengan orang-orang yang menjadikan dunia sebagai keinginan terbesarnya, puncak keinginannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farraqa alaihi syamlah au amrah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memecah belah urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya berantakan. Banyak perkara yang dia hadapi di dalam kehidupan dunia ini sehingga selalu menyusahkan dirinya. Tidak pernah menjadikan dia tenang. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi. Dan Allah menjadikan kefakiran selalu terpampang di hadapan matanya sehingga dia kejar dunia, dia kejar perkara-perkara yang dia anggap bisa menutup kefakirannya. Dan dalam keadaan seperti itu, dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau hafizahullah ta'ala, sebagaimana yang tersirat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hakada yanbaghi an nakuna. Maka hendaknya yang demikian itulah yang kita lakukan. Ini menjadikan akhirat sebagai keinginan terbesar di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan akhirat sekali lagi merupakan kehidupan yang sangat dekat. Kehidupan yang sangat dekat dengan kita. Kita tidak tahu. Mungkin satu jam lagi kita melangkah ke akhirat. Sudah memasuki alam akhirat. Tidak ada yang tahu di antara kita mungkin besok sudah memasuki alam akhirat. Ini ketika ajal itu menjemput. Karena al-qabru awalu manazil akhirah. Kubur, alam kubur itu adalah tempat persinggahan yang pertama kali alam akhirat. Hingga masuk ketika seseorang itu sudah menemui ajalnya, maka dia sudah masuk ke alam akhirat. Dan di alam akhirat itu bukan tempat lagi untuk beramal, bukan lagi tempat untuk memperbaiki diri, tetapi tempat memanen apa yang telah ditanam sewaktu di kehidupan dunia. Qala hafizallahu ta'ala akhraja at-Tirmidzi wa hasanahu al-Albani an ibni Umar radhiyallahu anhu qala qalna ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'a biha ula'i da'awati li ashabihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'a biha ula'i da'awati li ashabi." Sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit dari majelisnya sampai beliau berdoa dengan doa-doa berikut ini mendoakan, mengajari sahabat-sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asyika. Dan sungguh sangat penting bagi kita untuk menghafal doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita pahami, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang mulia ini. Doa di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyyatika. Ya Allah, bagikanlah untuk kami rasa takut kepadamu. Ma yahulu bainana wa baina ma'asyika. Yang akan menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Minta khasyah, minta untuk diberi al khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa meminta khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku minta rasa takut kepada engkau ketika dalam keadaan sendirian maupun ketika terang-terangan. Ini mirip dengan doa ini. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asyika. Ya Allah, bagikanlah kepada kami rasa khasyyah, rasa takut kepada engkau yang akan menghalangi kami dari bermaksiat kepada engkau. Qala wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang dengannya engkau akan menyampaikan kami ke dalam surga-Mu. Yang dengannya, wahai Allah, yang dengan ketaatan itu engkau akan memasukkan kami ke dalam jannah. Wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dan berikanlah keyakinan kepada kami, yakin akan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin, karena keyakinan itulah ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang dengan keyakinan itu, ya Allah, engkau meringankan untuk kami musibah-musibah dunia. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, maka musibah-musibah yang datang kepadanya, ujian-ujian yang datang kepadanya akan menjadi ringan, sehingga dia tabah menghadapi musibah tersebut, tabah menghadapi ujian tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, begitu mudah putus asa, mudah untuk berbelok dari al-haq. Qala wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami. Nah, Karena ketiga perkara inilah yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersentuhan langsung dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran. Yang pertama adalah pendengaran. Banyak manusia yang menggunakan pendengarannya tidak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memanfaatkan pendengarannya. Ketika pendengaran, indera daripada pendengaran itu sering digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terhalang untuk mendengarkan al-haq, terhalang untuk memahami al-haq, sehingga dia tidak mampu untuk memahami apa yang dia dengarkan, tidak mampu untuk mencerna dengan sebaik-baiknya apa yang dia dengarkan. Demikian juga absar, penglihatan. Betapa banyak penglihatan-penglihatan kita telah melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kekuatan. Banyak orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan yang telah Allah berikan kepadanya. Kekuatan yang Allah berikan kepadanya bukan untuk beribadah, bukan digunakan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia habiskan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dia gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, selagi engkau memberikan kehidupan kepada kami ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami. Waja'alhu waritha minna, dan jadikan itu terus ada pada kami sampai kami menghadap engkau. Waja'al sa'rana 'ala man dhalamana, dan timpakanlah dosa-dosa kami kepada orang-orang yang telah mendzalimi kami. Dan dibalaskanlah dendam kami kepada orang-orang yang telah mendzalimi kami. Jadikanlah mereka yang menuai akibatnya. Qala wangsurna 'ala man 'adana, dan berikanlah pertolongan kepada kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau jadikan musibah itu menimpa agama yang kami miliki, ad-din yang ada pada kami. Nah, musibah itu ada dua. Musibah yang menimpa berkenaan dengan dunia, dan musibah yang berkenaan dengan agama seseorang. Musibah yang berkenaan dengan dunia ini lebih ringan daripada musibah yang menimpa agama seseorang. Musibah yang menimpa dunia, perkara-perkara dunia, bagi orang yang yakin, bagi orang yang sabar, justru menjadi kebaikan baginya, menjadi kafarah dari dosa-dosanya, dan tidak merugikan kecuali dirinya sendiri dari harta yang dia miliki atau keluarga atau yang lainnya dari urusan-urusan dunia. Sementara musibah di dalam din ini akan mencelakakan kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat ketika Allah SWT tidak memberikan pertolongan kepadanya. Musibah tersebut akan membawa dampak yang jelek tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi pada orang lain. Hingga musibah di dalam din ini lebih berat daripada musibah dunia. Ya, termasuk di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah engkau jadikan musibah-musibah yang kami terima di dalam masalah urusan-urusan din kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai keinginan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Ini syahidnya yang menjadi inti daripada pembahasan kita kali ini. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan yang terbesar, cita-cita yang terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah untuk dijadikan dalam masalah akhirat. Wala taj'al ad-dunya akbara hammina. Dan janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai keinginan terbesar kami. Wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Dan janganlah engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami, tidak menyayangi kami. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah doa yang sangat mulia. Doa yang sudah sepantasnya untuk sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi khususnya, demikian juga kepada hadirin sekalian, untuk menghafalkan doa ini, memanjatkan doa ini, baik di dalam solat-solat kita maupun di luar solat yang kita lakukan, tentunya dengan memahami isi daripada doa ini, memahami apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta melalui doa, doa yang mulia ini. Doa yang diajarkan oleh nabi kita, junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.